kini engkau berada. Mengapa, oh, mengapa aku tak percaya? Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa, mengapa tak perlu bertanya? Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau begini. Mungkinkah kau ingin terus berjalan?